Dalam hidup ini selalu ada kegagalan. Perjuangan adalah sejuta tantangan. Lapang dada, jiwa besar menerima kenyataan yang ada. Kekalahan adalah jalan menuju kemenangan. Tiada kata putus asa terlintas di dalam jiwa. Tetap tegar dan berjaya di dalam dada, semangat membara. Kami Arema terus berjuang sepanjang masa. Kami Arema tak peduli segala rintangan. Ada kata menyerah. Oh, kekalahan adalah jalan menuju kemenangan. Tiada kata putus asa terlintas di dalam jiwa. Tetap tegar dan berjaya di dalam dada, semangat membara. Wow, kami Arema terus berjuang sepanjang masa. Kami Arema tak peduli segala segala rintangan. Kami Arema terus berjuang sepanjang masa. Kami Arema tak peduli segala rintangan. Tetap melangkah.